Mbok. Napa? Anandi. Ateng-teng mandi. Nah, kok kundur, Mas? Aku arep mulih aku. Anake do nendi? Anika do mumet. Kula nggih mumet e, nggih mangenyet-nyet. Aku ki nyawang kuwi sebah kae. Upama ta keturutan menak tak pegat lho. Malah sing ora-ora. Wong bisa mbiyen kaya ngono saiki dadi mlarat ki mergo saka aku. Ngene ya, Mbak, aku saiki arep dadi kiai. Tegese dadi wong tuwa. Tetulung karo sak padha-padha. Oh, nggih. Ngarepan kae tak tekenono dukun baru ngono. Ngene sak mangsa-mangsa ana. Ana wong nambake mrene ayo. Kowe ya terus omong karo aku. Napa saged nambani nek? Oh, iso. Oh, nggih, ayo mangkene pancen nonton. Kula tak. Wis rasa blonjo ya mulih ya. Gila aku ndek pawitan 1000. Oh, nggih. Ini panjakan. Panjakan. Aku duwe cita-cita nek besok keturutan dadi wong sugih omahe tak lepon. Anje kok dadi aja nggih omah kok doyong-doyong kaya ngono. Wis dene iki tak tekenane dukun baru. Yo. Kula nuwun. Mangga. Kula iki kok panas pirang-pirang dina. Kasipun kang raka wira saged suwuk-suwuk. Napa dokter napa pripun nek pancen dokter kula kenyuntik kula. Oh, wong mboten dokter kok. Nggih wonten. Dom ning dom goni nika tadi. Nyiwek mripatmu kuwi. Aku njur kaya kono dayoe. Kula iki ajeng mertamba. Oh, nggih mangke kula undang, Mas. Ana tamu, wedok lan tamune. Njur ngopo? Kok gale mriksa gek yak-yakang. Ngenten apa yu? Kula iki pol peter-peter di tariku panas banget. Oh, lamanya ronde. Kuki ngopo. Mereka ngono kuwi mati aku. Kajuk pekelakuannya kaya kono bapak Nesri ya. Kok bisa mati gue pula. Aku nanti tinggal kau kono kembali ngulon. Oke ini kita tulung ya ura. Ura apa-apa gue blok dijak sedih ura. Aku gemar aku nek kue pale-pale. Walau lagi jur ngopong rapopo kok. Raja teh penjuru. Penjuru ya. Cemburu kok penjuru. Niki somari ning sampean kudu nganakake duit 10.000. Oke. Oh, okay. Oke, auto iki pun lali kok bakul rada laris niki malah. Kurang 500 iki pun ora sadi lho. Mang mengkurep. Wah, jaga jelek. Oh. Le mengkur langgon maju ya. ganjel sono-ono wae ora. Meneng mawon iki kula japani nggih. Suwe. Pripun dirasa-rasake? Wah, jan, matur nuwun nggih, Mas. Sampeyan iso nambani kula. Dari somari blas. Nggih, wah, jan. Ayem banget. Nangis meneh. Gayoe tenanan. Rasa dadi dukun nek ngono kuwi. Aku gemang aku. Anakku wis gedhe-gedhe. Ora apa-apa lah kuwi ya goblokmu ora. Iki cara-carane iki terima kasih ngono kuwi ora. Terima kasih kok kaya ngono. Engko nek aku terima kasih wong ora dadi kasep. Pol ge Mas, nggih pun dereke sugeng ge. Jeng minggu ketemu teng perapatan. Lumayan dayoe. Malah ngangiseni. Bone apa? Iki awake dhewe rada ngrejet tapi tanggerno wong nambani tak tambani mari sing nambake tak tambani kelegan atine. Aku tak blonjo. Tuku meja kursi, tuku dipet, lemari lan liyane lan dadi sugi awake dhewe. Oh iya Mas, ya diapik-apik. Besok nek pancen wis sugi temenan tuku pit montor. Urung iso nunggang iki ayo disurung. Aku nyurung kon setang kuwi kon buntut nanti. Plesir-plesir montor disumal awet tur bensine ngirit. Paling sudah minggu ngejok girek kuwi. Oh iya sama nek nanti ndak blonjo kek kunjung nek ana daya aja nganti nguci wani. Kuwi saiki wis aja tapian. Nganggo kathok dawa. Ya nganggo kathok dawa. Ning kathok dawa tok. Ish, ayo hembarang. Dadi mengko tak tukoki kalung. Anggar kowe iki engko dipotong wis meneh iki ya, ketok rada ayus titik to ngene iki. Yo kene iki mengko diguntingi sing nganti jegir-jegir kaya pitik Jepun ngene iki. Wis waktu kok ke kalung. Ya Mas, ya. Aku seneng Mas nek urip kaya ngene iki macan bahagia. Dasare maneh kowe wong tak tembung ro bojone soleh ayo. Lain diselajan arep mengkono. Tuku pes ya pes pakai jan-jane rem laku ki apa rem laku ki nggon sing abang-abang kae mendono apa ngono wong pes pakok rem laku mundur ayo nggon setang kae ngono esuk tak ajari sesuk. Oh iya iya gimana ana bocah sing njaluk tombo-tombo kae tak tepaki banyukum kumane kembang dineke ya aku tak lunga blonjo ya. Engko gek kundur ya Pak.